yen tak sawang sorote mripatmu jane ku ngerti ono ati sliramu nanging anane mung se wates konco padha rawani ning ungkapke tresno yen ku pandang kemerlapnya mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki ora mbok dukung mung dadi kanca mesra mergo kependem cinta cukup kanca mesra wae ya Pak ya nyu kolabo arkap ayo arkap bergoyang Indonesia kita goyang bareng-bareng.